untuk banyak menyanjung dan memuji Allahu Jalla Subhana. Karena dengan banyak menyanjung dan memuji Allahu Jalla wa Ala akan mengundang menjadi orang yang paling pandai berterima kasih kepada Allah. Dia mengingat Allahu Jalla wa Ala dengan hatinya. Dia memuji Allahu Jalla wa Ala dengan lisannya. Dia wujudkan semua gerak-geri organ tubuhnya dalam mentaati Allahu Jalla wa Ala. Maka semuanya ini akan menjadikan hamba itu orang yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allahu Jalla Subhana. Kita berharap kepada Allahu Jalla Subhana, Dia memasukkan kita Subhana ke dalam golongan orang yang syakur, banyak berterima kasih kepada Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Fama'syar al-ikhwah wa talabatil ilm rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari yang pantas saya berterima kasih kepadanya, dimudahkan jalan dan langkah untuk menziarahi saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tentu ini bagi saya sebuah nikmat dari Allahu Jalla Subhana. Saya bisa belajar melihat kondisi dan keadaan saudara saya sendiri yang sama-sama berjalan di atas manhajul haq. Semoga Allahu Jalla wa Ala mencatat barakallahu fikum ziarahnya saya kepada ikhwani sebagai bentuk sebuah keikhlasan cari semata-mata ridha Allahu Jalla Subhana. Dan yang kedua, semoga Allahu Jalla wa Ala mencatatnya sebagai amal kebajikan dan amal kesolehan di sisinya. Dan dari majlis ini saya juga mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwani fillah yang telah memberikan andil untuk kemudian terwujudnya ziarah ini. Ziarah semoga Allahu Jalla wa Ala memberkahi buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani fillah azzakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa thaniyan, yang kedua, melalui ziarah ini tentunya di samping saya bisa belajar melihat kondisi saudara saya seahlus sunnati wal jamaah, tentu kita akan saling tanasuf wattadzakur, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan yang akan bisa mengambil sebuah guna dan manfaat dari majlis tanasuh wa tadhakur, orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan upaya untuk tanasuh wa tadhakur ini merupakan salah satu bentuk cinta karena Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan karena Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu pertama kali yang kita minta kepada Allahu Jalla wa Ala, saya diberikan keikhlasan dan segenap ikhwani dan tulabul ilm diberikan keikhlasan oleh Allahu Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'syar al-ikhwah, kita tidak merasa dan menduga bertambah umur kita, terus kita maju melangkah, ternyata kita telah menjauh dari zaman risalah. Semakin menjauh dari zaman kenabian, barakallahu fikum. Kita terus melangkah dengan cepat. Bertambah menjauh dari zaman kenabian dan zaman kerasulan. Menjauhnya kita dari zaman kenabian dan zaman kerasulan, tentu itu memberikan dampak dan memberikan kepengaruh pada masing-masing kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih, menjauhnya kita dari zaman kenabian dan kerasulan diiringi dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiada hari berlalu kecuali hari setelahnya itu lebih jelek dari hari sebelumnya. Semakin menjauhnya kita dari zaman risalah, dari zaman kesolehan para sahabat Nabi dan generasi setelahnya, kita diiringi dengan sebuah berita dari Nabi alaihissalatu wassalam, tiada hari berlalu kecuali hari setelahnya itu akan lebih jelek dari hari sebelumnya. Tentu pemberitahuan ini adalah sebagai pemberitahuan untuk kita belajar tentang diri kita sendiri, barakallahu fikum. Memberikan penjagaan dan perlindungan dengan sangat ketat. Memperlihatkan upaya yang tinggi agar diri kita ini selalu menjauh masa, tidak kemudian menjauh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Berlalu, barakallahu fikum, semakin menjauh dari nubuwah, lalu kemudian menjauh dari manhaj Allahu Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata kita dituntut oleh Allahu Jalla wa Ala untuk berusaha membenahi diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, barakallahu fikum. Karena kemungkinan terjadi perubahan pada diri kita sangat-sangat besar. Dan yang mempengaruhi perubahan ini adalah terlalu banyak. Yang paling utama adalah dari diri kita sendiri, barakallahu fikum. Maka saya mengajak. Di saat barakallahu fikum orang menganggap asing apa yang telah diturunkan oleh Allahu Jalla wa'ala kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam keasingan agama Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Di saat orang membenci bentuk keasingan dalam agama Allahu Jalla subhanahu, Allah menanamkan keberanian untuk menghadapi semua ketidaksukaan dan kebencian tersebut. Barakallahu fikum. Di awal-awal rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita menemukan diri seolah-olah bagaikan batu kokoh yang tidak bisa digoyang oleh apapun juga. Bagaikan pohon besar yang akarnya menancap ke dalam bumi, tidak akan bisa digoyangkan. Barakallahu fikum. Berjalan waktu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, warna-warni kehidupan kita menemuinya. Dari teman-teman kita barakallahu fikum banyak yang berguguran, tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mempertahankan ghurbah, keasingan yang dia telah kenal barakallahu fikum melalui hidayah dari Allah Jalla subhanahu. Satu tumbang, yang lain tumbang, berikutnya disusul, disusul, disusul, disusul barakallahu fikum. Kenyataan ini sesungguhnya memberikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai peristiwa yang kita bahasakan maaf-maaf konyol menimpa diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Mengenai diri kita sendiri, termasuk tadi yang kita gambarkan di awal, kita melangkah ke depan, kita menjauh dari zaman kenabian dan zaman risalah. Sementara kita harus berjalan hidup dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, menjauh dari zaman risalah, menjauh dari zaman kenabian, tiada hari kecuali hari setelahnya lebih jelek dari hari sebelumnya. Bagi orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala, menjadikan ini barakallahu fikum sebagai pendorong dan pendongkrak semangat dia untuk berusaha melindungi dan menjaga dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak hal yang akan bisa mewarnai barakallahu fikum. Sedikit tidaknya kok kita berjalan dengan hari yang jelek yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, mendekat. Barakallahu fikum. Sampai kemudian muncul ketidaksukaan bersama ilmu yang dulu kita telah ketahui. Muncul ketidaksukaan kepada teman kita yang kemarin mengingatkan dan menasihatkan kita barakallahu fikum untuk istiqamah, terus berjalan, terus pertahankan, pelihara, jaga, lindungi. Maka apa yang kita lakukan? Duduk di majlis ilmu, lalu kita kemudian membenahi dengan ilmu amal ibadah kita kepada Allah Jalla subhanahu. Sesungguhnya ini adalah upaya yang besar. Apalagi di masa kita sekarang ini barakallahu fikum. Kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada ahlul ilm, kemauan kita untuk mau mengamalkan ilmu, maka ini adalah satu upaya besar. Di saat semakin menjauhnya dengan masa nubuwah, kita mampu mempertahankannya barakallahu fikum. Ghurbah, keasingan yang telah Allah perkenalkan dan tunjukkan barakallahu fikum kita kepadanya. Semangat untuk kemudian belajar. Cinta kepada ilmu. Cinta kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian berupaya untuk mengamalkannya. Larangan-larangan yang terkait, larangan-larangan yang di dalamnya kita berusaha untuk menjauhinya, meninggalkannya. Perintah-perintah kita semuanya bergegas untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak punya kemampuan dan kesempatan meminta kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, anugerahkan saya peluang, kesempatan, niatan, kemampuan meminta kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala." Karena jikalau kita melihat bimbingan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak keluar dari ini semuanya. Ilmu kemudian dibuktikan di dalam bentuk amal barakallahu fikum. Menjadi sebuah kekuatan pada diri seseorang. Untuk kemudian dia berani bertarung. Berani menghadapi segala problem di dalam hidupnya. Dan bila dia berada pada dua hal ini, dia berilmu dan dia berupaya untuk mengamalkan ilmunya, Allahu Jalla wa'ala telah berjanji untuk menjadi penolong barakallahu fikum. Memberkahi matanya yang dia pakai melihat. Memberkahi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Memberkahi tangannya yang dia pakai bekerja. Memberkahi barakallahu fikum kakinya dia pakai melangkah. Diberkahi oleh Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Beriringan dengan ini semua, terkadang kita berhadapan dengan perkara-perkara yang mengganggu kita untuk berilmu, cinta kepada ilmu. Di sana juga kita menemukan banyak hal yang akan mengganggu kita untuk mengamalkan ilmu barakallahu fikum. Inilah yang kita maksudkan di depan. Terjadinya perubahan pada diri kita sendiri barakallahu fikum, itu pertama kali datangnya dari diri kita sendiri. Sehingga kita harus benar-benar memperkuat diri kita ini dengan ilmu dan amal barakallahu fikum. Mungkin ada orang yang dia semangat untuk kemudian mengerti ini, mengerti itu, mengerti hukum ini. Tetapi dia tidak memiliki semangat untuk beramal barakallahu fikum. Sementara Al-Quran itu sebagai sumber ilmu diturunkan barakallahu fikum untuk diamalkan. Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan menjadi sumber ilmu untuk diamalkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kekuatan inilah, dua kekuatan inilah yang tidak boleh lepas dari diri kita sendiri. Karena kalau sampai lepas dari diri kita sendiri kekuatan ilmu lepas atau kekuatan amal lepas, maka kita tidak akan jauh kemiripannya dari kaum Nasara atau kaum Yahudi. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap ikhwani melangkah, bertambah langkah kita, umur bertambah, semakin jauh dari zaman wahyu dan zaman risalah. Untuk terjadinya perubahan pada diri kita sendiri sangat-sangat besar. Falamma tala alaihimul amad, maka di saat kemudian masa itu menjauh dan berlalu jauh dari mereka-mereka orang-orang soleh, ternyata berakibat fatal. Apa fatal yang diakibatkan? Sampai terjadinya kesyirikan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita belajar. Di saat kita mengenal awal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Subhanallah. Kita menemukan diri kita ini adalah orang-orang yang kokoh, kuat, ilmunya masya Allah. Wala nuzaki ahadan amam Allah. Tapi ketika waktu itu berlalu, berlalu dan berlalu, mulai ditinggalkan apa yang dulu telah dikenal. Alim ulama yang membimbingnya dari awal mulai kemudian ditinggalkan, berjalan terus. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah perubahan bahwa menjauh dari zaman kenabian dan zaman risalah itu ada pengaruhnya. Barakallahu fikum. Semakin jauhnya kita dari zaman kesolehan, jauhnya kita dari orang yang istiqamah, akan memiliki dampak. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hari-hari berlalu sesuai dengan apa yang diberitakan Nabi alaihi salatu wasallam, menyusul. Kalau sekiranya muncul pada diri kita ini keinginan-keinginan untuk meninggalkan apa yang telah kita ketahui, sejalan, seiring dengan hari yang berjalan itu. Barakallahu fikum. Sehingga cepat untuk berubah. Cepat. Barakallahu fikum. Untuk diwarnai dengan kejelekan dan orang-orang yang jelek. Disinilah. Barakallahu fikum. Kita harus sadar. Kita harus bangun. Barakallahu fikum. Terkait dengan diri kita sendiri. Yang harus dilindungi. Yang harus dijaga. Maka penjagaan diri kita adalah memompa semangat untuk belajar ilmu agama. Harus ditumbuhkan. Harus ditanamkan kecintaan padanya. Barakallahu fi. Jangan sampai dianggap bahwa upaya dan usaha untuk duduk belajar ini di nomor sekian kan. Jangan. Jangan. Barakallahu fi. Kita belajar ini adalah usaha yang paling tinggi di dalam hidup. Mungkin di antara kita ada yang sudah berkorban untuk mencari penghidupan luar biasa. Tetapi terkait dengan permasalahan ilmu, sedikit berkorban. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan ilmu ini, harus kita banyak berkorban. Barakallahu fikum. Dan kita jadikan ini adalah usaha nomor satu di dalam hidup kita. Lalu setelah itu, barakallahu fikum, terkait dengan amal di rumah kita, bersama istri anak kita, di tempat kerja kita, di tempat kita mencari ma'isyah, wujudkan amal dari ilmu yang telah kita pelajari. Ini benteng di dalam hidup. Ini kekuatan, barakallahu fikum. Karena kalau sampai kita sudah terkikis semangat belajarnya, barakallahu fikum, banyak waktu yang terbuang dengan penuh sia-sia. Tidak ada yang memanfaatkan kesia-siaan itu adalah musuh kita sendiri. Iblis laknatullah alaih. Kita bukakan peluang buat dia. Kita bantu dia untuk menguasai diri kita sendiri. Kita bantu dia untuk kemudian barakallahu fikum memanfaatkan diri kita sendiri. Banyak waktu yang terbuang, rahimani wa rahimakumullah. Di tempat kerjanya kita ada kesempatan murojaah Al-Quran, membaca kitab-kitab para ulama. Luar biasa, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga terkait dengan amal. Iblis dihukum oleh Allah Jalla wa'ala karena terkait dia tidak mau beramal, barakallahu fikum. Al-Yahud difonis oleh Allah Jalla wa'ala menjadi kaum al-maghdub yang dimurkai oleh Allah terkait dengan persoalan amal ini, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bagaimana kita menciptakan, mewujudkan di rumah kita, di lapangan kerja kita, di sana adalah bentuk amaliyah nyata dari ilmu yang telah kita dapatkan dan telah kita pelajari. Karena kalau tidak demikian, hari-hari penuh dengan barakallahu fikum yang akan datang menyibukkan kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya berteman atau tidaklah berteman dengan seorang sufi kecuali memperoleh dua huruf saja. Dalam bahasa Imam Syafi'i, illa harfain, dua huruf. Yang pertama kata beliau, waktu adalah pedang. Kalau engkau mampu menggunakannya, pedang itu barakallahu fikum dengan sebaik-baiknya akan menguntungkan. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi senjata makan tuan. Dia yang akan memenggal kita. Dia yang akan memotong kita. Yang kedua kata beliau, harf yang diambil terkait dengan permasalahan waktu. Menyibukkan diri dengan al-haq, padahal mereka jauh dari al-haq. Aikum sufiyah. Tapi ucapan harf yang diambil oleh Imam Syafi'i. Sibukkan dirimu dengan al-haq. Kalau Anda tidak menyibukkan diri dengan al-haq, maka Anda akan disibukkan dengan kebatilan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dua kekuatan ini harus kita pupuk bersama. Harus kita jaga. Lalu kita jadikan menjadi cita-cita dan angan-angan kita. Mengerti syariat lalu kemudian mampu mengamalkannya, bisa mewujudkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Atas dasar dua inilah Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul. Atas dua dasar inilah Allah Jalla wa Ala bercerita di dalam Al-Qur'an tentang para nabi dan rasul, barakallahu fikum. Mereka berilmu, mereka beramal. Mithalu dhalik qala Allah Azza wa Jalla innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang bagaimanakah mereka, annahum yusari'una fil khairat, mereka orang-orang yang bergegas, mereka orang-orang yang bersegera, barakallahu fikum. Terlalu banyak ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kita untuk jangan tunda-tunda kesempatan beramal dan berbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena amal yang terbangun di atas tuntunan agama ini sebuah kekuatan, barakallahu fikum. Inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang saleh. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in belajar ilmu dan mereka juga belajar untuk beramal. Sampai mereka mengatakan tidak menambah ilmu sampai mereka itu bisa mengamalkannya. Sementara ujian hidup mereka itu besar, mereka hadapi dengan dua kekuatan ini, barakallahu fikum. Kekuatan ilmu dan kekuatan, barakallahu fikum, untuk beramal. Kalau upaya ini yang terpatri pada diri kita sendiri, keinginan bersama-sama untuk menumbuhkan kekuatan pada diri kita, saudara kita, kita lihat juga demikian. Saudara kita, kita melihat juga demikian. Tentu terbangunlah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, barakallahu fikum. Tapi jikalau ada yang malas belajar, rahimani wa rahimakumullah, atau mungkin terlihat pada dirinya menyempelekan ilmu, atau terlihat pada dirinya banyak hal yang dari amaliyah nyatanya bertentangan dengan apa yang dia telah pelajari, inilah yang sering menimbulkan keretakan, barakallahu fikum. Dimanfaatkan oleh syayatin untuk menghancurkan ukhuwah imaniyah kita, barakallahu fikum. Maka tentu bentuk persaudaraan di sana harus kita wujudkan pertama kali, yaitu mengingatkan saudara kita yang lemah semangatnya untuk belajar. Kita pompa semangatnya, barakallahu fikum. Kita ingatkan dia, kita nasihati dia. Karena ini kekuatan di masa sekarang ini. Semakin menjauh kita dari zaman nubuwah dan risalah, sesungguhnya semakin berbahaya, barakallahu fikum. Kita hidup di Indonesia ini, antum lihat perkembangan, kemajuan, barakallahu fikum. Dan kita yakin kemajuan yang kita temui sendiri banyak mempengaruhi kepribadian kita. Kita tidak pungkiri barakallahu fikum, juga termasuk diri saya sendiri, kemajuan barakallahu fikum yang ada terkadang sering mempengaruhi rahimani wa rahimakumullah ilmunya kita, semangatnya kita belajar, semangatnya kita untuk mengamalkan barakallahu fikum. Karena habis waktu dengan mengurus sebuah kemajuan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saya ambil salah satu contoh. Belum lagi kejadian-kejadian yang mengerikan dan menakutkan yang terjadi barakallahu fikum menggoyangkan iman kita. Menggoyangkan barakallahu fikum ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga harus terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Terjatuh dalam pelanggaran terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Yang dulu sebelum adanya kemajuan. Subhanallah. Kita menemukan diri kita barakallahu fikum. Tentu sebagai bentuk ukhuwah. Kita kembali memanggil saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak punya semangat lagi atau mengikis semangatnya belajar. Kita ajak, pompa semangat dia. Terkait dengan amaliyah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini semua akan dimanfaatkan oleh syayatin untuk menghancurkan ukhuwah. Terwujud majlis membicarakan tentang fulan. Didengar oleh fulan yang dibicarakan, tidak nerima. Terus demikian. Dihancur leburkan barakallahu fikum. Apalagi jumlah besar yang seperti ini berkumpul padanya ahlu sunnati wal jamaah. Gerakan iblis dan bala tentaranya bertambah kuat. Untuk meruntuhkan ukhuwah imaniyah barakallahu fikum. Ukhuwah islamiyah rahimani wa rahimakumullah. Kalau masing-masing kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi alat. Dijadikan alat oleh iblis. Untuk kemudian merusak ukhuwah imaniyah di antara kita. Jangan sampai. Maka dengan tadi di awal saya gambarkan. Dengan terus memupuk semangat untuk belajar ilmu agama. Jangan terkikis. Tumbuhkan kecintaan kepada ilmu. Tumbuhkan kecintaan kepada qalallahu wa qalar rasul. Tumbuhkan kecintaan kepada kalamullah. Dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu engkau berupaya. Untuk mengamalkannya, mewujudkannya, membuktikannya barakallahu fikum. Ketika engkau sendirian, ketika engkau berdua, ketika engkau hidup bersama, bersama keluarga engkau, bersama anak-anak engkau, di luar rumah, di dalam rumah, engkau buktikan, engkau wujudkan. Berarti kita telah membelenggu gerak-gerik setan. Ingin merusak barakallahu fikum diri kita dengan saudara kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penjagaan ketat ini harus kita buktikan. Kita berharap majmu'ah yang banyak ini barakallahu fikum selalu mengais dan mendapatkan barakah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan upaya kita membenahi diri-diri kita. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Di saat kita mencoba belajar, mempelajari diri kita. Membenahi diri kita. Mengilmui tentang diri kita. Maka ini akan melahirkan al-khair. Kebaikan yang banyak barakallahu fi. terkadang kita dilupakan. Lalu kita ditanamkan, digeret oleh setan untuk mencari-cari kesalahan. Tidak ada yang namanya, ya, barakallahu fikum, seorang ahlus sunnati wal jamaah. Bila dicari kesalahannya, lalu tidak Anda menemukannya, pasti Anda menemukannya. Aibnya, pasti Anda akan menemukannya kalau engkau mencarinya. Karena tidak ada yang tidak punya aib di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Kalau engkau menemukan aib saudara engkau, Anda punya kewajiban. Kewajiban pertama, Anda mau terdorong untuk menasihatkan dan mengingatkannya. Kewajiban. Yang kedua, kalau itu merupakan aib kepribadiannya, Anda dituntut untuk menahan, menyembunyikannya, barakallahu fikum. Sekarang mampukah kita? Inilah yang kita maksudkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di depan barakallahu fikum, bukan berarti kalimat ini tidak kemudian bila kita menemukan kesalahan, lalu kita tidak ingkari kesalahan dan kita tidak perbaiki. Bukan. Tapi dengan melihat beratnya beban hidup sendiri, kita sendiri dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala, kayaknya sih tidak ada waktu untuk kita mencari aib orang lain. Tidak ada. Melihat beratnya hidup ini, memikul amanah dalam perjalanan menuju Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Makanya dua kekuatan ini jangan sampai, barakallahu fikum, dianggap remeh dan enteng. Coba baca wejangan-wejangan para ulama. Menyuruh kita belajar. Menyuruh kita beramal. Untuk melindungi diri kita sendiri. Melindungi keluarga kita sendiri. Dan juga ikut melindungi saudara-saudara kita. Dengan kita, barakallahu fikum, semangat berilmu dan semangat, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu. Termasuk dalam pengamalan ilmu yang dimaksud, apa yang tadi disampaikan. Sikap ketawadduan, barakallahu fikum, merupakan buah dari ilmu. Sikap keangkuhan dan kesombongan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pengamalan ilmu tentu akan berdampak, barakallahu fikum, terhadap buat dirinya dan akan berdampak pula terhadap orang lain. Tetapi yang pertama kali akan memetik dampaknya adalah dirinya sendiri. Maka di saat kita kemudian belajar ilmu agama, lalu kemudian memperkokoh diri dengan mengamalkan apa yang kita telah pelajari, barokat dari Allah Jalla wa'ala, kita akan bisa mengambilnya, barakallahu fikum. Mungkin kita menjumpai orang lain belum tahu, kita sudah tahu. Diajarkan apa yang belum kita ketahui disebabkan kita berilmu dan mengamalkannya. Janji dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah akan bimbing dia. Allah akan tolong dia. Allah akan membantu dia. Allah akan memberikan barakah, barakallahu fikum. Inilah sesungguhnya yang kita harapkan di dalam hidup. Bisa memetik barakah pada umur kita. Bisa memetik barakah pada ilmunya kita. Bisa memetik barakah pada waktunya kita. Bisa memetik barakah dalam amaliyah kita. Semuanya, barakallahu fikum, ternyata harus dibimbing kelurusan dengan ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani fillah azzakumullah, kita sedang melangkah maju ke depan. Sekali lagi kita meninggalkan zaman risalah, semakin menjauh dari zaman kenabian. Perubahan demi perubahan itu akan terjadi. Maka kita harus melakukan pembenahan, barakallahu fikum. Harus kita melakukan penjagaan. Harus kita melakukan, barakallahu fikum, perlindungan dan membikin benteng. Warna-warni kehidupan sekarang ini banyak dan seringnya merubah, barakallahu fikum, kepribadian kita. Kemajuan dari sisi duniawi, kemudahan di dalam mencarinya, barakallahu fikum, kegampangan dibukakan oleh Allah Azza wa Jal terkait dengan persoalan dunia sering mewarnai, barakallahu fikum, diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ketika kita terus menyadarkan diri, bolehlah kita genggam dunia ini. Tetapi jangan sampai dunia ini menggenggam kalbu kita, barakallahu fikum. Kalau sampai dunia menggenggam kalbu kita, malapetaka yang akan terjadi. Bolehlah dunia kita peroleh, namun jangan sampai memperbudak hati yang kita miliki, barakallahu fikum, wasiat dari ulama una. Dunia Anda miliki, masya Allah. Tetapi jangan sampai dunia ini kemudian mengendalikan, barakallahu fikum, kalbu kita. Jangan dimasukkan. Jadikanlah ini sebuah kebutuhan. Ada kelebihan untuk Anda beramal, untuk Anda berbuat, tapi jangan menggantungkan diri, barakallahu fikum, kepadanya. Kalau sampai terjadi demikian, inilah termasuk dari penyebab terwarnainya seseorang di saat dia berjalan di atas kelurusan, berpegang teguh dengan manhajnya, barakallahu fikum. Semoga gambaran singkat ini bisa difahami oleh ikhwanuna, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat. Berjalan sementara kita menjauh dari zaman kenabian, zaman kerasulan. Apalagi ulama-ulama yang hidup atau di masa kita ini, satu persatu diambil, barakallahu fikum. Terus kita berjalan, meninggalkan zaman ini, akan terjadi peluang terjadinya perubahan itu sangat-sangat besar. Maka mari kita bersama-sama memperkuat dan memperkokoh diri dengan menanamkan semangat untuk belajar, belajar ilmu agama dan memupuk semangat untuk mengamalkannya, barakallahu fikum. Amalkan apa yang engkau telah ketahui. Lakukan apa yang engkau telah mengilmuinya. InsyaAllah, ilmu dan amal inilah yang akan berbarokah, barakallahu fikum. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada ulama di masa kita sekarang ini menjadi warasatul anbiya. Mereka berilmu dan mereka juga beramal. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan ya singkat ini bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan talabatil ilm. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.